Kau berpindah hati, dari hati ke hati, sakiti hati tanpa kau pikirkan hatiku ini. Kau berpindah hati, dari hati ke hati, sakiti.